Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesempatan ini dan kesehatan dan kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Pemirsa, di hening pagi ini kita berjumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab. Pada episode kali ini insyaallah kita akan membahas ayat 65 dan seterusnya dari surat Al-An'am. Ayat-ayat ini antara lain menerangkan kesanggupan Allah untuk menurunkan azab kapan saja kepada manusia. Selengkapnya penjelasan ayat-ayat ini akan kita simak bersama guru kita Pak Quraish Shihab. Apa kabar pagi ini Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pemirsa, kita juga kali ini ditemani oleh jemaah pengajian dari Majelis Taklim Anisa Pengurus Pusat Bayangkari Mabes Polri, juga Majelis Taklim Usuluddin Al Azhar Kembangan. Assalamualaikum ibu-ibu yang cantik, yang manis. Baiklah, kita langsung saja mendengarkan penguraian dari Pak Quraish. Silakan Pak. Ayat 65, ya 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa al-qadiru ala ayyab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum dan seterusnya. Ayat-ayat sebelum ini berbicara tentang kuasa Allah. Itu kuasanya menghidupkan, mematikan, menidurkan, membangunkan. Kuasanya untuk menyelamatkan orang-orang yang berdoa kepadanya, memohon keselamatan, keterhindaran dari bencana. Kini dilanjutkan. Sampaikan wahai Nabi Muhammad kepada atau khususnya kepada mereka yang mempersekutukan Allah itu. Kepada mereka yang durhaka itu. Sampaikan apa itu? Bahwa dia, huwa, dia Allah yang kuasa untuk menimpakan atas kamu siksa dari atas kamu atau siksa dari bawah kaki kamu. Apa maksudnya? Siksa yang dari atas itu bisa berupa guntur, kilat, ya kan? Kalau dia membawa bencana. Meteor jatuh, baru-baru ini di Jakarta ada meteor jatuh, ya, pecahannya jatuh. Siksa dari bawah kaki bisa jadi longsor, bisa jadi gempa. Ada ulama sekarang berkata, semua bisa dicakup. Dia katakan, Tuhan Maha Kuasa sudah tahu apa yang bakal terjadi. Siksa dari atas kamu boleh jadi serangan udara, roket itu di boleh jadi dari bawah itu kapal selam. Ada lagi yang itu semua bisa dicakup oleh makna dari atas kamu dan dari bawah kamu. Bisa lagi yang dari atas kamu, orang-orang yang berkuasa atas kamu, pemimpin-pemimpin kamu yang bejat, menetapkan kebijakan-kebijakan yang merugikan kamu. Itu sebenarnya Tuhan menyiksa kamu dengan cara itu. Kenapa menyiksa kamu dengan cara itu? Karena kamu yang pilih dia. Karena kamu mau taat kepada kedurhakaannya. Nah, terus siapa yang dari bawah kamu? Bisa jadi preman-preman itu. Itu juga siksa. Bisa jadi teror. Bisa jadi orang melarat yang merasa iri hati melihat kamu. Itu aneka ragam siksa yang bisa terjadi terhadap orang yang membangkang perintah Allah. Allah kuasa menggerakkan hatinya. Ganggu ini, ganggu itu. Sehingga seorang menjadi gelisah. Kegelisahan itu adalah salah satu bentuk siksa. Tersiksa kan kalau kita gelisah, gak bisa tidur ya. Paling tidak itu. Oke. Qul huwal qadiru ala ayyab'asa alaikum adaban min fawqikum au min tahti arjulikum au yalbisakum syi'an. Atau mencampur baurkan sehingga memecah belah kamu menjadi sekian kelompok atau golongan yang saling bertentangan. Syi'an itu jamak syiah dari segi bahasa. Ini bahasa yang digunakan Al-Quran. Yaitu sekelompok orang-orang yang mempunyai pandangan yang sama. Yang kemudian ada lagi kelompok yang lain punya pandangan bersama bertentangan dengan ini. Sehingga terus bertengkar. Itu di ayat lain dikatakan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok, setiap hizib, hizib itu antara lain berarti partai. Setiap partai merasa bangga dengan apa yang dimilikinya dan mempersalahkan yang lain. Itu siksa. Kalau mau bersatu, oke, kita bisa berbeda-beda. Tetapi kita tidak usah bertengkar. Apalagi Al-Qur'an ini bisa menampung aneka perbedaan. Selama tujuan kita satu. Suami istri dari rumah yang berbeda, beda enggak? Beda. Tetapi dia bisa hidup rukun toh. Kalau sudah dua orang ini tidak rukun, siksaan. Apalagi masyarakat. Ini yang Allah nyatakan di sini bahwa dia bisa, kuasa dia untuk menimpakan siksa kepada kamu dengan berbagai cara ini sehingga menjadikan kamu berkelompok-kelompok yang saling bertentangan. Terus wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din atau merasakan, menjadikan kamu merasakan keganasan satu kelompok atas kelompok yang lain. Kalau ini tadi cuma bertengkar, ini sudah perang saudara. Itu bisa terjadi. Kenapa? Karena orang-orang ini tidak mau mengikuti tuntunan Allah. Sehingga terjadi bencana-bencana semacam ini. Undur kaifa nusarriful ayat la'allahum yafqahun. Perhatikanlah, camkanlah. Bagaimana kami menganekaragamkan tanda-tanda kuasa kami, menganekaragamkan ayat-ayat penjelasan-penjelasan kami. Mudah-mudahan orang itu mau faham. Kita sebagai bangsa juga begitu kan. Fahamlah, bertengkar tidak ada gunanya. Karena bisa mengakibatkan aneka siksa ini. Paling tidak kegelisahan. Bisa-bisa kalau terus bertengkar kelompok-kelompok ini perang saudara. Ya kan? Ini yang diingatkan oleh ayat kita ini. Jangan bertengkar. Jangan menjauhi tuntunan Allah. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haq. Kaummu wahai Muhammad, umatmu wahai Muhammad mendustakan ini. Tapi engkau bukanlah wakil yang mengurus dan menangani urusan keimanan atau kekufuran mereka. Baik, saya kira kita lanjutkan. Baik, Pak. Baiklah pemirsa dan ibu-ibu yang beriman yang ada di sini. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, kita akan jeda sejenak. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-An'am. Orang yang berbicara tidak punya dasar. Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-An'am bersama Pak Quraisy Shihab. Mungkin kita langsung saja mendengarkan penjelasannya. Silakan, Pak. Baik, kita lanjutkan. Ayat 66 menyatakan, wa kadzdzaba bihi qaumuk. Apa yang kamu jelaskan itu tentang keesaan Allah, tentang ajaran-ajaran adanya hari kiamat dan lain-lain sebagainya, itu didustakan oleh kaum, didustakan oleh masyarakat Mekah. Nah, padahal itulah yang hak. Apa artinya hak itu? Hak itu pada mulanya berarti mantap, tidak berubah. itu artinya hak. Sesuatu yang salah bisa diubah, ya, karena dia salah. Sesuatu yang bohong itu bisa berubah dari yang benar menjadi salah. Kalau penjelasan Allah tidak berubah, kenapa tidak berubah? Karena dia benar, dia mantap, ya kan? Karena itu tuntunan agama adalah hak mutlak. Kalau ilmu relatif, hari ini benar, besok bisa dia jadi salah. Iya. Kan begitu. Wahual haqqu mir rabbik. Wahual haqqu, itulah yang mantap, itulah yang benar. Yang mereka yakini, yang bertentangan dengan ini, itu tidak mantap. Mudah terombang ambing, mudah diganti-ganti. Oke. Qul lastu alaikum biwakil. Sampaikanlah kepada mereka, tugas saya itu hanya menyampaikan pada kamu. Saya bukan wakil kamu, dalam arti saya tidak bertugas menjadikan kamu beriman. Tugas saya cuma menyampaikan. Saya tidak bertugas maksa kamu. Mau beriman silahkan, tidak mau tidak apa-apa. Oke. Likulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamun. Setiap berita yang diberitakan Allah ada masa terbuktinya. Saya jelaskan lagi. Kebenaran bisa jadi terpendam. Orang tidak tahu. Tetapi pasti satu waktu akan ketahuan. Ini yang dikatakan di sini. Lambat atau cepat. Sekarang dalam hidup ini misalnya ada orang, saya teraniaya. Dia tidak dapatkan keadilan. Apa itu akan lanjut? Tidak. Pasti muncul. Benih yang kita tanam, benih kebenaran yang kita tanam, boleh jadi lama baru dia tumbuh, tapi pasti satu ketika tumbuh. Kalau kesalahan, kalau kebatilan, itu bukan benih. Dia itu sesuatu yang muncul karena ada yang topang dia. Begitu penopangnya jatuh, dia ikut jatuh. Terus itu dikatakan, wa amma az-zabadu fayadhhabu jufaan wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkuthu fil ard. Buih, pernah lihat kalau kita di laut ada buih? Keras lihat, tapi habis. Yang kotor di darat hilang atau dibawa lagi ke laut. Tetapi yang bermanfaat itu yang akan tetap. Kebenaran seperti itu ada masanya. Tuhan bisa jadi menangguhkan tapi tidak mengabaikan. Dia tangguhkan tapi dia tidak mengabaikan. Itu yang dimaksud di sini. Likulli naba'in mustaqar. Setiap berita yang diberitakan Tuhan yang pasti dan hak itu ada masanya. Wa saufa ta'lamun. Nanti kamu akan tahu sendiri apa akibat pendustaan kamu. Oke. Baru dia katakan, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Hai Nabi Muhammad, hai setiap orang yang punya pikiran yang sehat, kalau kamu melihat orang-orang yang berbicara mengejek, berbicara tanpa dasar menyangkut ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka. Sampai mereka berbicara menyangkut pembicaraan yang lain. Saya jelaskan lagi. Yahudu, khada Yahudu itu pada mulanya berarti berjalan di air, tetapi kakinya tidak kena dasar sungai. Bisa enggak itu? Enggak bisa. Tidak ada pijakannya. Tidak berenang, dia mau jalan. Orang yang berbicara tidak punya dasar, orang yang melecehkan agama, orang yang berbicara, menguraikan sesuatu yang tidak ada gunanya, itu diibaratkan seperti orang yang berjalan di air tetapi kakinya tidak berpijak. Terus saja dia di situ aja. Ya kan, itu artinya yakhudu. Nah, kalau kamu melihat berada di sekeliling orang-orang yang berjalan di air tapi kakinya tidak ini, maksudnya berbicara tanpa dasar, arid anhu, tinggalkan dia. Tinggalkan. Caranya gimana, Pak? Karena nanti tersinggung. Nanti tersinggung. Ah, itu kita lihat, bisa jadi tersinggung. Tidak apa-apa dia tersinggung. Anda bisa menyampaikan alasan kenapa saya tinggalkan. Maaf ya, saya jalan dulu, saya lagi ada itu. Maaf ya, saya mau ke kamar kecil. Tidak harus tersinggung itu. Yang penting tinggalkan dia. Sampai mereka itu berbicara dengan pembicaraan yang lain. Tapi dia masih gunakan kata Yahudu untuk mengisyaratkan orang-orang yang tidak beragama itu pada umumnya pembicaraannya tanpa dasar. Ya kan? Ya, ada orang bicarakan keburukan orang, belum tentu buruk kok. Tinggalkan dia. Karena kalau Anda berada di sana, Anda mendukung dia secara tidak langsung paling tidak. Kalau ada orang di sana, dia masih bisa ngomong atau tidak? Tidak bisa ngomong lagi. Ini karena ada Anda di situ, apalagi ikut tertawa, itu berarti Anda mendukung dia. Tinggalkan mereka. Baru ada hal menarik. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Bisa jadi setan menjadikan kamu lupa. Ya kan? Maka janganlah kamu duduk bersama mereka setelah kamu ingat. Kita kan bisa lupa ya. Masih asyik ini. Tapi setan menjadikan kamu lupa. Begitu kamu ingat, tinggalkan mereka. Supaya apa? Ba'da zikra, setelah kamu ingat, jangan kamu bersama mereka. Karena mereka itu adalah orang-orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Semua yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya dinamai zulum, penganiayaan. Zulum. Aniaya itu menempatkan sesuatu. Ini agama bukan dipermainkan. Keburukan orang bukan untuk dibicarakan. Iya kan? Itu namanya menempatkan sesuatu. Walaupun keburukan itu benar. Jangan bicarakan. Ya, kita lanjutkan lagi. Nanti kita akan kembali kepada ayat kita. Baik, Pak Quresh. Pemirsa, tentu saja kita ingin mendengarkan uraian ini lebih lanjut. Tapi sebelum dilanjutkan, kita akan rehat sejenak dan tetaplah bersama. Anda marah, marah itu dari setan. Bagaimana caranya supaya pemirsa marah? Kita kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quresh Shihab. Silakan dilanjut, Pak. Baik, kita ada sedikit rincian pada ayat ini, kita bisa menarik pelajaran. Kita lihat wa idza ra'aita, apabila kamu melihat. Idza itu apabila atau kalau, sekiranya. Terus wa imma yunsiyannaka, dan boleh jadi setan bersungguh-sungguh menjadikan kamu lupa. Nah, kita lihat kalau idza itu mengisyaratkan bahwa itu pasti terjadi. Kalau in sekiranya, itu belum tentu terjadi. Ya kan? Oke. Kalau dari orang-orang yang musyrik, yang kafir, diduga keras pasti dia memperolok-olokkan agama. Itu soalnya dia katakan, apabila. Itu kalau saya mau jelaskan, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, diwajibkan kepada kamu apabila kematian datang. Pasti enggak kematian datang. Pasti. Baru dia katakan, intaraka khairan, seandainya dia meninggalkan harta yang banyak. Meninggalkan harta yang banyak, pasti atau tidak? Belum tentu. Belum tentu, ada yang mati miskin. Ya kan? Baru kita lihat lagi. Jadi hati-hati. Kalau orang yang tidak, yang mempersekutukan Allah, hati-hati, dia tidak punya nilai yang dia pegang. Tapi orang yang beragama, walaupun tidak beragama Islam, kalau dia beragama baik, dia punya nilai. Selama dia tidak melecehkan, selama dia berbicara dengan pembicaraan yang punya dasar, silahkan bergaul. Iya kan? Tidak ada larangan kita bergaul dengan non-muslim. Tidak ada larangan kita belajar dari mereka. Karena punya dasar. Tetapi orang yang mempersekutukan Allah, orang yang tidak percaya Tuhan, itu tidak punya nilai. Itu tidak punya pijakan. Baru dia katakan, seandainya setan bersungguh-sungguh menjadikan kamu lupa, mengantar kamu untuk lupa, itu apalagi. Itu setan sebenarnya tidak punya kemampuan yang besar untuk menjadikan Anda lupa. Sehingga kalau dia mau menjadikan Anda, wahai yang mukmin, lupa, dia harus bersungguh-sungguh. Itu setan bisa diibaratkan dengan kuman. Kalau Anda imun, tidak terpengaruh. Ya kan? Tapi kalau Anda tidak imun, kena sedikit udara aja udah flu. Orang mukmin itu imun. Orang mukmin itu punya kekebalan. Sehingga kalau setan mau ganggu dia, berkali-kali dia coba. Kalau seandainya dia berhasil, dan dia berhasil itu hanya menjadikan Anda lupa. Ya kan? Kalau orang beriman. Tinggalkan tempat. Salah satu cara menghindarkan diri dari rayuan, godaan setan, apa itu setan jin atau setan manusia, tinggalkan tempat. Kalau Anda terus di tempat, terpengaruh. Sebabnya pesan, kalau Anda marah, marah itu dari setan. Bagaimana caranya supaya tidak marah? Jadi tinggalkan tempatnya, keluar dulu. Kalau Anda di sana, makin dia bakar. Iya, betul. Ya kan? Imma fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim syai'a. Tidak ada tanggung jawab yang dibebankan kepada orang-orang yang bertakwa menyangkut dosa-dosa orang-orang itu. Anda tidak bertanggung jawab. Tetapi lanjutan, walakin dzikra, tetapi hendaknya Anda memberi peringatan. Kasih ingat tuh orang itu. Lagi kita boleh jadi antara sesama muslim ada orang duduk ngerumpi bicarakan ini-ini, ya kan? Tinggalkan, tapi kasih ingatlah. Mengingatkannya juga dengan baik. Ya, itu tuntunan agama. Tapi kalau Anda ikut duduk, walaupun mendengar ya Pak, walaupun hanya pendengar yang baik, dan itu bisa nyata, bisa juga tayangan-tayangan, bisa nggak? Ibu, hati-hati ya. Ya dong, tayangan-tayangan yang nggak bermanfaat. Udah, ikut namanya, ikut mendukung. Karena kalau tidak ada yang nonton, nggak laku itu. Ya kan? Ini peringatannya ini. La taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai' walakin dzikra, peringatan, mudah-mudahan mereka mau menghindar dari hal-hal buruk itu. Karena sebenarnya semua agama, bukan cuma Islam, mengajarkan jangan berbicara tanpa dasar. Semua agama mengajarkan seperti itu. Semua agama mengajarkan bahwa kalau Anda berbicara, Anda ditawan oleh pembicaraan Anda. Tertawan Anda. Sekian banyak, lebih baik menyesal tidak bicara daripada menyesal bicara. Ya kan? Itu semua agama berkata demikian. Lebih baik menyesal saya tidak hadir. Ya kenapa saya tidak hadir? Daripada Anda hadir padahal itu suatu dosa. Ini yang diingatkan. Ayat ini oleh sementara ulama dikatakan turun pada masa awal Islam. Padahal sejak awal dia katakan memang di sini tidak tegas, jangan ini dan sebagainya. Karena situasi kaum muslimin ketika itu masih di bawah kekuasaan kaum musyrik di Mekah. Jadi dia tidak bisa tegas. Nah, sekarang pun kita bisa berkata begitu. Kalau kita masih dalam keadaan tidak mampu untuk menghalangi orang-orang melecehkan agama kita, misalnya begitu, ambillah langkah yang tidak menjadikan mereka semakin. Itu sebabnya di sini dikatakan kalau kamu dengar, tinggalkan aja, boikot aja, tidak usah angkat senjata mau perangi mereka. Ya kan? Ini tuntunan ini berlaku sampai sekarang. Apalagi kalau hanya yang kecil-kecil itu tadi, orang-orang ngobrol-ngobrol yang tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya, tinggalkan aja. Saya kira demikiannya tuntunan. Ya, baik. Subhanallah ya ibu-ibu. Jadi sebaiknya mungkin kita adalah selalu menghindar daripada sesuatu yang akan membuat kita dosa. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Dalam agama ada hal-hal. Pemirsa yang... Metro TV, Anda masih tetap bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-An'am. Sekarang ini kita tiba pada sesi tanya-jawab antara jemaah dengan narasumber. Dan untuk ibu-ibu yang mau bertanya, silakan ibu langsung kepada Pak Quraisy. Nama saya Emma Robida Costa, Pak Quraisy Ihab. Bagaimana supaya kita tidak terjebak dalam fanatisme golongan yang seringkali membawa perpecahan umat, bahkan perang saudara? Bagaimana supaya kita tidak terjebak dalam fanatisme? Sekarang begini, Bu. Perbedaan pendapat bisa berkaitan dengan agama. Bisa antara satu agama dengan agama yang lain, ya kan? Bisa dalam kelompok agama yang sama. Antara umat Islam bisa terjadi itu. Yang selanjutnya ada pengantar saya mau bikin. Fanatisme itu ada yang baik, ada yang buruk. Jadi kita tidak semua. Fanatisme itu adalah berpegang teguh dengan apa yang kita yakini. Ya. Saya kalau ditanya Pak Quraisy fanatik enggak? Saya fanatik pada agama saya yang saya yakini. Tetapi fanatik yang buruk itu adalah berpegang teguh pada yang kita yakini sambil mempersalahkan orang lain. Itu yang enggak boleh. Begitu juga nanti kalau di luar soal agama, begitu juga. Saya fanatik partai saya, partai ini. Itu salah. Cuma saya yang benar. Nah, itu yang terlarang. Kita persempit bahasan kita. Tidak ada yang bisa menetapkan di dunia ini siapa yang masuk sorga atau neraka kecuali Allah. Ya kan? Iya. Dalam agama Islam dulu ada hal-hal yang sudah pasti. Ada hal-hal yang belum pasti. Oh, gitu ya, Pak ya. Ada yang sudah pasti. Buat umat Islam sudah pasti Tuhan Maha Esa. Ya, ya kan? Ya. Nah, tapi kita sekarang bicara yang tidak pasti. Saya beri contoh yang tidak pasti. Itu berwudu. Berwudu. Harus membasuh semua kepala atau sebagian kepala? Sebagian itu, sebagian besar atau cukup 1-2 rambut? Ini tidak pasti. Iya kan? Nah, saya berpegang teguh pada yang pasti. Dan ini kita umat Islam itu banyak sepakat yang pasti. Ada hari kemudian, ada ini, ada percaya pada Nabi Muhammad sebagai rasul dan nabi. Itu pasti, saya fanatik. Tetapi kalau ada orang lain di luar agama Islam yang berkata bahwa Nabi Muhammad saya tidak percaya sebagai nabi, silakan aja. Saya berpegang teguh di sini. Iya kan? Ini saya tidak mau berkata kalian masuk neraka, karena yang menentukan itu Tuhan dan bukan sekarang. Nah, kalau dalam hal-hal yang tidak pasti, saya beri contoh kan yang tidak pasti. Berapa tambah berapa supaya dapat jumlah 10? Benar. Semua bisa benar. Karena tujuan kita angka 10. Selama tujuan kita melaksanakan ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, walaupun beda-beda, kita katakan semua benar. Tapi kalau Anda sudah berkata cuma ini yang benar, Anda salah. Padahal itu ada kemungkinan benarnya. Maka itu namanya Anda fanatik buta. Nah, jadi semakin luas wawasan seseorang, semakin kurang fanatismenya. Yang buta. Ya kan? Jadi saya kira itu, Bu, ya panjang sih kalau kita mau cerita soal itu. Iya, ya. Tapi saya kira itu deh, kita berpegang deh. Ini Al-Quran, ini sunnah, bisa menampung semua pendapat. Iya. Asal dihidangkan oleh Al-Quran. Karena dia tidak merinci. Yang merinci itu ulama. Oke. Jelas ya, Ibu ya. Oke, baik. Selanjutnya Ibu silakan. Terima kasih. Nama saya Asih Widyastuti. Pada ayat ke-65 dijelaskan bahwa berada dalam kelompok yang bertentangan adalah azab. Berada di dalam kelompok yang bertentangan adalah azab. Mohon penjelasan lebih lanjut, karena pada dasarnya dalam setiap komunitas selalu saja ada perbedaan pendapat. Terima kasih. Betul. Perbedaan pendapat tidak bisa dihindari. Pasti ada. Tetapi pertengkaran bisa dihindari. Saya ambil contoh. Kalau kita kejamuan perkawinan, semakin kaya yang menjamu, semakin banyak ragam jamuannya. Ya. Anda pilih teh, saya pilih kopi, itu pilih minuman dingin. Saya es krim, Pak. Es krim. Kita berbeda kan? Tapi kita tidak bertengkar. Itulah yang terbaik buat Anda. Tuan rumah senang karena dia hidangkan itu. Saya yang ambil teh, itu yang paling saya suka. Begitu juga kita sebagai umat Islam, Tuhan itu menghidangkan banyak hal. Selama itu dihidangkannya, apapun yang Anda pilih, itu benar buat Anda. Dan Tuhan senang. Yang Tuhan tidak senang kalau kita bertengkar. Kenapa kamu ambil es krim? Itu jelek. Minum teh. Saya gak suka teh. Ada orang minum teh malam gak tidur. Nah, begitu. Jadi perbedaan harus ada, pasti ada. Tetapi kita bisa mengelola perbedaan itu, toleransi orang, silahkan Anda begini, saya begini. Saya kira jelas ya, itu yang menjadi siksa kalau bertengkar. Jangankan soal agama, soal es krim dan teh aja bertengkar kita. Siksa tuh. Oke, oke. Baiklah, pemirsa, kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami. Kalau ada tuntunan agama. Pemirsa, ya. Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am. Kita akan meneruskan sesi tanya-jawab. Silakan ibu-ibu dilanjutkan. Saya ingin bertanya pada Bapak. Berbicara tentang agama harus memiliki pijakan yang berdasar. Tadi saya sudah mendengar bahwa Bapak telah menjelaskan apa kriteria pijakan yang memiliki dasar dan siapa yang berhak menetapkan bahwa pijakan tersebut memiliki dasar yang benar atau salah, Pak. Terima kasih. Kalau agama, kita bicara agama, tuntunan agama, pijakannya itu Al-Quran dan Sunnah. Ada ulama menambahkan kesepakatan ulama. Ada juga yang menambahkan lagi analogi yang benar. Kalau ada suatu tuntunan atau ketetapan atau apapun yang bertentangan dengan Al-Quran, itu berarti tidak punya pijakan. Kalau bertentangan dengan sunnah Nabi, hadis Nabi yang sahih, itu juga bukan memiliki pijakan. Kalau ada tuntunan agama yang bertentangan dengan kesepakatan selama ini, itu juga tidak mempunyai pijakan. Ya, jadi itu anunya. Jadi kalau asbun, pasal bunyi, asbun, apa dasarnya Anda berkata demikian? Saya kira itu, Bu, ya. Oke, selanjutnya Ibu. Nama saya Ana Putri. Saya ingin bertanya, bagaimana cara Rasulullah mengelola perbedaan pendapat di antara para sahabatnya yang sama-sama memiliki dasar pijakan pendapatnya masing-masing, Pak? Terima kasih. Bagus, bagus, bagus. Pada umumnya, perbedaan yang terjadi antar para sahabat itu ditoleransi oleh Nabi, dianggap semua benar. Nah, seperti itu tadi. Ya, suatu ketika Nabi berpesan begini, semua berpegang pada pijakan yang ada. Wahai kalian, pergilah ke perkampungan Bani Quraizah. Jangan ada yang salat asar kecuali di sana. Oke. Berangkat. Di tengah jalan sudah mau masuk maghrib. Ada yang salat asar. Ada yang berkata, tidak boleh salat asar kecuali di kampung sana. Satu memahami teks ini dalam pengertian suruh cepat-cepat, tapi bukan disuruh harus di sana. Satu memahaminya secara teks harus di sana. Waktu kembali pada Nabi, dua-duanya mengadu, ini salat bukan di situ, ini salat. Gitu. Nabi berkata, dua-duanya benar. Ya. Pak Kures, kalau saya tanya sama Pak Kres, boleh ya sedikit? Silakan. Saya itu pengen sekali, mungkin juga ibu-ibu di sini atau penonton di rumah juga ingin tahu. Kita kan banyak sekarang di TV-TV kita itu ada tayangan-tayangan infotainment seperti itu. Ada berita yang baik, ada mungkin juga berita yang agak sedikit kurang baik seperti itu, Pak. Kemudian kalau menurut Bapak, apa dengan hubungan yang kita pelajari saat ini, bagaimana itu, Pak? Yang pertama, min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni, itu tuntunan Nabi. Salah satu bukti baiknya keislaman seseorang meninggalkan apa yang tidak ada urusan dia dengan itu. Ada urusan saya dengan ini, tinggalkan aja. Itu satu. Yang kedua, saya kira ini bisa menjadi kesimpulan dari apa yang kita bahas ini. Yang kedua, Islam melarang membeberkan aib orang. Walaupun benar, nah, jadi jangan beberkan. Karena itu tadi saya katakan, kalau ada begitu, mestinya itu tidak diumumkan. Tapi kalau ada, apa boleh buat, tinggalkan. Cari channel lain, cari channel Metro aja. Tidak ada infotainment di Metro, ya kan? Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Kures. Ibu-ibu sangat menarik sekali, tapi kita mungkin cukupi dulu sampai di sini. Dan pemirsa, demikianlah pembahasan ayat-ayat dari surat Al-An'am yang diantaranya memerintahkan kita agar jangan ikut terlibat dalam kedurhakaan. Semoga melalui pertemuan ini kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita akan bertemu lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab pada episode yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.